Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'bad. Kita meneruskan bacaan kita Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bida Ismail bin Umar bin Katsir Asy-Syafi'i. Rahimahullah taala. Demikian sebutkan. Meninggal tahun 714, termasuk dari murid Syaikhul Islam Taimiyah. Pada pertemuan terakhir, ya masih kita membahas tentang peperangan-peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga terakhir tentang perang Badar, Kubro. Kemudian terakhir juga disebutkan perang Ghusbah Bani Sulaim. Ya, di bulan Syawal tahun yang kedua. Kalau perang Badar itu di bulan Ramadan. Ya, terjadi tanggal 17 Ramadan tahun yang kedua Hijriah. Kemudian Bani Sulaim Syawal, Ramadan kemudian Syawal. Ya, dekat sekali. Demikian kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berperang, kemudian lagi berperang untuk menegakkan agama Allah. Kemudian Ghusbah Ashabiq, ya, di Dzulhijjah. Syawal kan ada istilah Dzulqa'dah. Dzulhijjah berangkat lagi. Ya, tahun yang kedua. Berikutnya ya, kita akan membaca berikutnya faslun. Ini pasal Ghuswatu di Amr. Demikian disebutkan. Perang Dzu Amr. Disebutkan Dzu Amr ini maudhi' di Najd min diyari Ghatafan. Dzu Amr itu adalah suatu tempat yang ada di Najd. Najd di diyar Ghatafan, di daerah Ghatafan. Najd itu disebutkan di kata Najd. Najd itu kalau bahasa Indonesia dataran tinggi. Ya. Makan murtafi, tempat yang tinggi. Kalau kita mempelajari dalam sirah, ya, sejarah-sejarah, bahwa disitulah berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang kita kenal sekarang ini. Ya. Dan Najd itu disebutkan batasnya sebelah barat itu adalah pegunungan ada Hijaz. Hijaz itu meliputi apa? Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Ya, Hijaz membatasi. Demikian. Kita mengetahui, ya, dan kita mengetahui nama Hijaz itu adalah Mekah Madinah itulah Hijaz. Juga batasnya kemudian Yaman, di peta itu kelihatan. Ya, sebelah barat ya, berbatasan dengan Yaman dan Hijaz, Mekah Madinah. Sebelah timur Bahrain. Sekarang kita tahu Bahrain itu ya. Pulau-pulau itu lebih condong kepada pemikiran Khawarij. Kemudian Asy-Syimal, ya, sebelah utara itu Suriah dan Irak. Itulah Najd. Nabi berperang menuju arah tersebut. Nah, kalau kerajaan Saudi Arabia disebutkan awal-awalnya adalah itu. Wilayahnya itu di Najd ini. Kalau sekarang ini kita ketahui di mana, di Riyadh, provinsi ya istilahnya. Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Itulah Najd. Itulah awal kekuasaan dimiliki oleh Muhammad As-Sa'ud. Kemudian dia diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhasil menduduki Hijaz, Mekah dan Madinah. Berhasil direbut. Kemudian dibersihkan dari kuburan-kuburan yang dia itu ada kubah-kubahnya diratakan. Itu yang buat marah orang-orang sufi sampai sekarang kan gitu. Kuburan-kuburan Ahlul Bait dan sebagainya, istri-istri Nabi diratakan. Dalam artian kubah-kubahnya dihilangkan. Ya, namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis Nabi Nabi Thalib itu kan, ma ra'aita qabran musannaman illa sawaitah. Tidak ada di situ kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Demikian. Tentu saja di situ ada orang-orang yang mengingkari kan, terjadilah apa yang terjadi kan gitu, peperangan, tertumpah darah, asalnya dari itu. Ya. Orang mereka ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah berusaha untuk mendakwai dan sebagainya. Jadi awalnya adalah itu. Di asalnya itu adalah Najd awalnya, kemudian ditambah dengan Mekah dan Madinah, dan ditambah menjadilah sekarang kerajaan Saudi Arabia itu. Jadi demikian. Jadi Hijaz itu Mekah dan Madinah, sedangkan Najd itu yang kita ketahui daerah dataran tinggi. Sebutkan tingginya, ketinggiannya itu sekitar 700 lebih sampai 1500 lebih di atas permukaan air laut. Demikian gunung pegunungan tinggi. Sebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tsumma aqama sallallahu alaihi wasallam baqiyah Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal ya di sisa bulan Dzulhijjah. Tahun yang kedua ini. Tsumma ghaza Najdan, kemudian beliau pun berperang menuju daerah Najd tadi. Kalau sekarang daerah Riyadh nanti itu. Daerah sekitar itu. Yuridu Ghatafan, menginginkan tempat namanya Ghatafan. Wastamala ala Madinah, kemudian Nabi menunjuk untuk menggantikan beliau di Madinah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, menantu beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ruqayyah, kemudian meninggal, kemudian Kulthum. Atau salah seorang dari keduanya itu. Dua-duanya menjadi istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqama bi Najd, kemudian Nabi tinggal di Najd Sofaron, satu bulan sofar, satu bulan penuh, ya, satu bulan beliau di situ. Minas sanah asalisa, di tahun yang ketiga. Kulahu semuanya. Ini bagaimana beliau tinggal di situ selama satu bulan, menunggu di situ untuk berperang. Sumara jaa walam yalqa harban, kemudian beliau kembali dan tidak terjadi peperangan. Nah, ditunggu ternyata apa? Tidak ada orang Quraisy. Ya, jadi sebagian menyebutkan ya bahwa Nabi SAW awalnya adalah menujunya di bulan Muharram, kemudian di situ di Dzulmarrah itu di bulan Safar, penuh satu bulan di situ. Ini demikian. Dan tidak terjadi peperangan. Ini juga menunjukkan bagaimana beliau SAW ya sampai kemudian menunggu musuh ya selama satu bulan. Keadaan yang berat seperti itu. Mungkin sebagian kita tidak mengalami hal seperti itu. Sampai di sini, subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.